Itu dari untuk terkait dengan masalah alam alam yang nyata ini, bukan alamnya mereka. Kalau secara umum seperti itu, nanti kita bisa mengatakan malaikat pun juga punya istri. Enggak bisa kita mengatakan demikian. Harus menggunakan dalil khusus. Dalil khusus. Enggak ada yang tahu ini ya. Apa ini? Ah, sampai ya. Enggak punya istri. Iblis, iblis juga mukallaf, cuman dia kafir, sudah dicap kafir dari sononya. Makanya bangsa jin, anak-anak jin itu harus harus ibadah. Gitu ya. Dia mengatakan tidak punya istri. Masya Allah. Terus sekarang saya mau tanya, ya apa kemudian kamu katakan tidak punya istri, tapi punya keturunan? Nah, ya apa itu? Tidak punya istri, tidak punya keturunan. Iya. Hah? Ah, di sini pasti. Moga pasti, silakan. Dari mana tuh Pak? Tahu-tahu ada kata-kata. Surga untuk jin, manusia aja lagi tadi Pak. Sudah dari bangsa jin, siapa bilang Pak? Oh, kamu sok tidak cari itu ke bangsa jin, enggak. Wah, ini salah ya. Coba urusan ini. Pertanyaannya gampang, apakah punya istri? Atau kurang gede hadiahnya ini? Silakan, silakan. Ya. Punya. Itu menerangkan tentang masalah adanya jin laki, jin perempuan. Khobut, jin laki-laki yang jahat. Khobaij, jin perempuan yang jahat. Dan menunjukkan itu istri-istrinya iblis. Tidak. Yang lainnya. Wah, gak ada yang tahu jawabannya ini rupanya ini. Itulah saya katakan misterinya alam jin ini. Punya. Dalilnya mana Pak? Ya kalau itu ya gak mesti tuh Pak. Ada orang bujangan juga ibadah loh Pak. Gak mesti perintah ibadah mesti harus punya istri. Gak mesti orang ibadah harus istri dulu Pak. Ya bujang-bujang ini juga punya istri juga ibadah Pak. Alhamdulillah. Iya. Sebentar. Nah. Saya ini dulu. Jadi kita katakan wallahu a'lam, enggak tahu sudah. Entah punya istri, enggak tahu sudah. Yang penting kita yakini punya keturunan gitu. Kenapa kamu mengatakan demikian? Gitu ya? Ayo. Ambil. Allah Ibadah. Sebagaimana yang setangan tadi kau mesti menyasar. Menyelami dunia jin, ingat, harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Alatnya halus, setangan tahu. Sehingga, kita hanya bisa berbicara tatkala ada ayat yang menerangkan, ada hadis yang menerangkan. Yang disebutkan dalam ayat ini, Al-Kahfi ayat yang ke-50, hanya menyebutkan masalah keturunan. Tidak menyebutkan tentang masalah istri. Yang kita imani, iblis punya keturunan. Betul. Allah mengatakan demikian. Apakah punya istri? Wallahu ta'ala alam suhab dan atal. Mungkin dia punya istri, mungkin juga tidak. Bukan ada yang tanya, loh Ustaz, disebutkan dalam buku-buku tafsir itu keterangannya ada istrinya Ustaz. Al-jawab. Semua yang disebutkan dalam buku-buku tafsir itu yang menerangkan tentang bagaimana caranya iblis berketurunan, itu semuanya Israiliyat. Dongeng-dongeng Bani Israel yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang begini-begini ini susah dimiliki sinologi. Ini dimiliki oleh para ulama ahli hadis pada masanya. Dan yang mengatakan demikian ialah Al-Imam Ibn Athiyah dalam tafsirnya. Juga Al-Imam Al-Qushairi. Juga Al-Imam Asy-Syangqiti dalam Abu'l-Bayan. Dan juga yang lainnya. Menerangkan semua riwayat yang ada itu Israiliyat. Dongeng-dongeng semata. Menyebutkan ya, ada dikatakan sama mereka bahwasanya cara iblis berketurunan itu ngendok. Tahu ngendok ya? Bertelur. Bertelur. Nanti itu keturunannya. Maksudnya kayak ayam. Ada lagi yang mengatakan tidak. Allah menjadikan kedua paha iblis, satunya bentuknya zakar, satu bentuknya yang satunya lagi itu. Kemudian dimasukkan diri sama dia, jadi keturunan. Ada lagi yang mengatakan tidak. Kemaluannya iblis, anunya itu dimasukkan di antara dua pahanya, jadilah yang namanya keturunan. Itu semuanya dongeng Israel itu enggak ada argumentasi sama sekali. Sehingga kita mengatakan itu semuanya tidak ada dalilnya. Kita kembali kepada zahirnya ayat saja. Kita meyakini iblis punya keturunan, tapi wallahu a'lam bishawab, bagaimana cara dia memiliki keturunan. Sehingga enggak bisa kita mengatakan jin itu punya istri atau enggak punya istri. Jawabannya wallahu taala a'lamu bisawab. Gitu ya. Itu namanya menyelami dunia jin dengan aturan Islam yang tahu, yang tahu. Dan asal menyelami tak ada bimbingan-bimbingannya. Masalah yang lainnya lagi. Masih kuat? Masalah yang lainnya lagi. Apakah benar riwayat yang menjelaskan bahwasanya iblis itu memiliki anak dengan nama-nama yang disebutkan? Ini tersebar di kalangan kaum muslimin, khonafina azakumullah, bahwasanya iblis itu memiliki anak dan anaknya itu disebutkan namanya masing-masing. Juga masyhur sangat dalam buku-buku tafsir yang menerangkan tentang masalah ini. Disebutkan di dalam firman Allah dalam sebuah asar disandarkan kepada Imam Mujahid bahwasanya iblis itu memiliki 5 orang anak yang masing-masing dikasih tugas khusus oleh iblis. Ada yang namanya Sabr, ada yang namanya A'war, ada yang namanya Masub, ada yang namanya Dasim, ada yang namanya Zalnabur. Kemudian disebutkan tugasnya masing-masing. Kalau Sabr ini anaknya iblis yang ditugaskan untuk menyimpangkan Bani Adam ketika musibah, supaya dia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Kalau A'war, anaknya iblis yang ditugaskan untuk menggoda Bani Adam supaya dia berzina. Kalau Masud, dikatakan anaknya iblis yang menggoda Bani Adam supaya dia berdusta. Yang namanya Dasim adalah anaknya iblis yang bertugas untuk berusaha merusakkan hubungan rumah tangga. Zalnabur, anaknya iblis yang bertugas untuk menyimpangkan Bani Adam di pasar-pasar mereka. Asar yang seperti ini, khonafina azakumullah, sekali lagi dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Athiyah rahimahullah, lam ya'ti fihi sanadun sahih. Tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan dengan sanad yang sahih tentang kebenarannya. Yang ada kata beliau, hikayat. Hanya hikayat Bani Israel saja. Juga penegasan dari Al-Imam Syangkiti rahimahullah dalam Abu'l-Bayan. Dan menerangkan bahwasanya yang disebutkan oleh kebanyakan dari tafsir dalam buku-buku mereka tentang nama-nama anak iblis, itu semuanya adalah dongeng Israiliyat yang tidak sahih sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang lainnya. Maka kita hanya bisa mengimani nama-nama jin secara khusus yang disebutkan dasarnya secara sahih dalam Al-Qur'an kalau ada, atau dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diteliti oleh para ulama dari semua hadis yang ada yang sahih hanya satu, yaitu yang disebutkan dalam riwayat Muslim adanya jin yang mengganggu sholatnya Bani Adam. Namanya siapa? Siapa namanya? Namanya? Namanya siapa? Namanya Khinzab. Namanya Khinzab. Ini pengakuannya sebagian sahabatnya Rasul, mengatakan, ya Rasulullah, saya sholat diganggu terus sama jin. Maka Rasul mengatakan, zaka Khinzab. Jin yang ganggu kamu itu ya jin Khinzab. Ada yang membacanya Khinzab, Khinzab. Kalau kamu diganggu sama dia, maka kamu bertaut kepada Allah dan meludah dengan tipis ke arah sebelah kiri tiga kali. Hanya ini yang diketahui. Dalam Al-Quran yang disebutkan ialah ifrit. Agar jin ifrit. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Tentang jinnya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ingin supaya singgasana Ratu Saba dipindahkan, ifrit mengatakan dari bangsa jin mengatakan, aku akan datangkan dia sebelum kau bangun dari tempat itu. Kita tidak tahu. Allah memberitakan ada jin ifrit, ada jin setan. Rasul mengatakan Khinzab. Yang selebihnya tidak boleh bagi kita kemudian menyatakan anaknya namanya ini, anaknya namanya ini. Tidak bisa. Harus menggunakan dasar yang kuat. Kita meyakini dia punya anak. Kita meyakini iblis menebarkan putra-putranya, keturunan dia untuk menggoda Bani Adam. Tapi nama-namanya masing-masing kita katakan wallahu a'lam bissawab. Yang kita tahu hanya Khinzab dan ifrit. Barakallahu fikum. Faham ya? Mafhum insyaallah. Pembahasan yang lainnya lagi. Apakah bangsa jin itu, ingat bangsa jin ya, bukan iblis. Apakah bangsa jin punya keturunan dan menikah? Jawabannya qonamtin azzaqullah nam. Bangsa jin sama dengan bangsa manusia. Jin-jin itu juga menikah. Dan jin-jin itu pun juga punya keturunan. Tentang masalah ini, kawan, banyak adillah, beberapa dalil yang disampaikan oleh para ulama menerangkan bahwasanya jin-jin itu menikah dan punya keturunan. Di antara argumentasinya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-56. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang bidadari. Baik, jangan salah paham baik. Tentang bidadari. Allah mengatakan lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari surga itu tidak pernah dikumpuli sebelumnya oleh manusia ataupun oleh bangsa jin. Ini menggambarkan bidadari itu masih orisinil. Masih orisinil. Belum diapa-apakan. Tidak pernah disentuh oleh manusia pun. Juga tidak disentuh oleh jin pun. Penyebutan jin di sini menunjukkan bahwasanya kata para ulama, jin itu juga berketurunan dan bisa menikah. Gitu. Nah, barakallahu fiik. Juga menggunakan ayat yang saya bawakan tadi masalah iblis. Al-Kahfi ayat yang ke-50. Mereka tafsirkan ayat itu untuk jin, bukan untuk iblis. Afatattakhidhunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni? Apakah kau menjadikan jin itu dan keturunannya sebagai wali-wali selain aku? Ini ditafsirkan untuk bangsa jin. Yang namanya jin, bukan iblis ya, yang namanya jin itu menikah dan punya keturunan. Dan punya keturunan. Juga dengan dasar yang dibawakan oleh teman-teman tadi dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin ayat yang ke-36, Allah menegaskan, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Yang ini untuk jin, bukan untuk iblis. Allah mengatakan segala puji bagi maksudnya Allah yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan dari apa yang tumbuh dalam bumi ini, dari jiwa-jiwa kalian dan dari apa yang mereka tidak tahu. Ini argumentasi yang mereka bawakan untuk menunjukkan bahwasanya jin itu menikah dan jin itu punya keturunan. Tapi wallahu a'lam bishawab, bagaimana acara pernikahannya itu. Yang jelas tata caranya harus sesuai dengan cara yang syar'i kalau dia muslim. Harus ada walinya, harus ada maharnya, harus ada saksi-saksinya dan semuanya itu. Ada wali nasab, kalau enggak ada wali hakim, wallah alam apakah ada kantor KUA di sana. Saya enggak tahu. Kalau dia muslim harus sesuai dengan keislamannya. Sesuai dengan tata cara pernikahan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masalah yang lainnya lagi. Baik, masalah yang lainnya lagi terkait dengan adanya satu jenis jin yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Adam yang harus diwaspadai. Jin yang disebut oleh Rasul dengan sebutan qarin. Jin yang disebut oleh Rasul dengan sebutan qarin. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu min al-jin." Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Rasul, melainkan sudah diwakilkan untuk dia qarin dia dari bangsa jin. Masing-masing kalian itu ada qarin dari bangsa jin yang menyertai dia. Saya bertanya, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, demikian pula saya. Illa annallaha a'anan 'alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membantu saya untuk menangani dia, maka dia pun masuk Islam. Dan dia tidak memerintahkan saya kecuali dengan kebaikan. Hadis ini riwayat Muslim dalam sahihnya di nomor 2814 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini jenis jin yang lain. Jin yang namanya qarin. Ini yang harus diwaspadai. Pada masing-masing kamu ini, siapapun orangnya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, itu ada jin qarin yang kafir yang menyertai anda, yang terus menggoda anda sampai anda menyimpang. Ini pun harus diimani kaum muslimin yang terhormat. Dan ini pula fungsinya kenapa membahas masalah dunia jin. Diingatkan kepada kalian adanya qarin yang menyertai kalian dari bangsa jin yang kafir yang siap menyimpangkan anda semuanya. Maka waspada dari qarin yang satu ini. Tidak tahu sebelah mana. Sini apa sebelah sini? Ada korinnya. Kemana Anda berjalan, ada korin yang menyertai Anda. Kemanapun Anda berada, terus dia menyertai Anda. Terus dia menyertai Anda. Waspadai yang namanya korin. Caranya, pada pembahasan yang lainnya lagi nanti. Bagaimana cara menangkis gangguan-gangguan iblis dan jin-jin yang ada. Pembahasan yang lainnya lagi. Banyak masalah ya kalau masalah jin. Tentang masalah tempat tinggalnya jin. Jin itu ada di mana tempat tinggalnya? Nah. Terkait dengan masalah tempat tinggal jin, hadirin azakumullah, diterangkan oleh para ulama bahwasanya tempat tinggalnya jin itu adalah bumi secara umum, tempat secara umum. Yang namanya bangsa jin bertempat dengan tempat yang sama dengan bangsa manusia, penghuni bumi. Sebagaimana manusia juga penghuni bumi. Disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Alamul Jin wa Syayatin. Ada buku yang kedua khusus membahas masalah dunia jin. Cuma sebetulnya kopian. Print-printan maksudnya. Disebutkan dalam buku ini, penulisnya mengatakan, Al-jin yaskununa hadhil ard allati na'isu fawqaha. Yang namanya jin hidup di bumi ini, di tempat kita tinggal di atas bumi ini, bersama dengan kita di bumi ini. Nah, itu dia yang membuat kenapa urusan jin ini menjadi berat, karena hidup bersama-sama dengan kita. Beda alam, mereka yang halus, tanya kasar, tapi satu tempat dengan kita. Adapun domisili jin ini tergantung jinnya masing-masing. Karena yang namanya jin, ada jin yang kafir, ada jin yang muslim. Kalau dia jin yang muslim, maka tempat tinggal dia itu tempat-tempat yang bersih, seperti masjid. Ini banyak jinnya loh. Jadi dia banyak jinnya ikut sekarang lalu ini. Di masjid, tempat-tempat yang bersih, yang bagus, ini tempatnya jin yang soleh. Pada umumnya, yang namanya jin itu kaum muslimin yang saya hormati, tinggalnya di padang-padang pasir yang luas, reruntuhan-reruntuhan rumah, tamam, dan tempat-tempat yang kosong. Bahkan tinggal di rumah-rumah kalian, dalam rumah kalian, bersama dengan kalian, di kamar-kamar kalian. Menakutkan begini, Ustaz. Dan itu kenyataannya. Adapun jin-jin yang kafir, yang fasik, yang jelek-jelek, maka tempat tinggal mereka, domisilinya tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis, seperti WC. Masya Allah. Seperti WC. Kamar mandi. Tempat-tempat sampah. Tempat-tempat yang najis, yang kotor-kotor. Kuburan. Dan semisalnya. Itu tempat-tempat spesial jin-jin yang kafir. Ini bisa kita lihat dari sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memerintahkan kita kalau kita masuk kamar mandi diminta untuk berta'awudz dari gangguan jin. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal qaba'ith. Yang namanya khubuth, katanya para ulama, dzukurul jin, jin lanang. Wal khaba'is, katanya para ulama, inatul jin, jin wedok. Menunjukkan apa tempatnya mereka di kamar mandi. Jadi minta bertawud dari mereka. Menunjukkannya di kamar mandi itu jin yang jahat. Jin yang jahat. Naam barakallahu fiik. Juga menunjukkan pula bahwa tempat-tempat mereka sama dengan kita, tempat-tempat yang ada ini. Iyalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya rumah kita dibacakan Al-Baqarah sama Al-Imran. Disebutkan dalam riwayat belum menjelaskan rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah dan Al-Imran, maka jin-jin akan lari daripadanya. Jangan masuk padanya. Juga riwayat yang lain yang menerangkan masalah ini pula. Bahwasanya iblis, tamam, berkata kepada rombongannya, kalau melihat ada orang masuk rumah enggak pakai baca bismillah langsung masuk rumah, dia mengatakan asabtul maskan, kamu dapat tempat tinggal sekarang. Kalau dia makannya enggak pakai baca bismillah, dikatakan asabtul asya, kamu dapat makan malam sekarang ini. Sebaliknya, kalau orang itu buka rumahnya dengan baca bismillah, dia mengatakan lam tusibul al-mabit al-maskan, atau kamu enggak dapat tempat tinggal sekarang. Kalau dia makan sambil baca bismillah, dikatakan oh kamu enggak dapat makan malam hari ini. Ini sahih riwayat. Sehingga menunjukkan kaum muslimin yang saya hormati, ringkasnya domisilinya jin bareng-bareng sama kita orang. Ya di bumi ini, di tempat kita berada ini, dimanapun kita berada, di situ juga ada jinnya. Mungkin jin yang soleh, mungkin jin yang kafir. Kalau kita di tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat ibadah, sebagaimana yang sekarang ini kita padanya, di masjid, di langgar, di musola, atau semisalnya, yang di situ yang ada adalah jin-jin yang soleh. Jika kita ada tempat-tempat yang kotor, di sana tempatnya jin-jin yang jelek, maka diminta bertawud dari gangguan-gangguan itu. Jin-jin yang jelek itu senang dengan tempat-tempat kesyirikan, senang dengan tempat-tempat kebid'ahan, senang dengan tempat-tempat kemaksiatan. Apalagi ada grup band gitu, itu banyak jin jahatnya. Nah, iya, jin yang soleh tidak mau ke sana, tidak mau ke sana dia. Dia di masjid. Nah, ini juga merupakan fatwa dari Al Imam Al Wadii rahimahullah Syumukh bin Hadi. Ketika bertanya tentang masalah ini, beliau menerangkan demikian. Tergantung jinnya. Kalau jinnya soleh, maka tempat-tempat yang bersih di masjid, dan misalnya, kalau jinnya yang kafir, tempat-tempat yang kotor. Itu pun juga menguatkan pentingnya pembahasan masalah ini. Ternyata di sekitar kita bertebaran jin-jin tadi. Jin yang soleh atau jin yang soleh. Kalau Anda tidak punya persiapan mata menghadapi mereka, lagi jalan disampet sama jin, sambar sama jin. Baik. Pembahasan yang lainnya lagi kaum muslimin yang saya hormati. Berita Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya iblis punya singgasana. Dan Rasul memberitakan singgasana iblis itu ada di lautan. Ini harus kita imani. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, Rasulullah mengatakan inna arsya iblis ala al-bahr, sesungguhnya arsnya iblis, singgasana iblis itu di atas lautan. Tidak tahu ini laut apa ini, yang mungkin di atas lautan ya. Kita enggak bisa mengatakan ini laut Jawa atau laut apa, ini lautan. Saya ba'atu saraya fayaftinunan nas. Dari situlah dia mengumandu. Dia mengirim pasukan-pasukan dia untuk memfitnah, menggoda Bani Adam. Maka yang paling tinggi martabatnya di samping iblis adalah orang yang paling bisa menyimpangkan Bani Adam. Ini kabarnya Rasulullah. Dari sini pun juga para ulama menjelaskan di antara masakinul jin, tempat-tempat yang biasa dipakai tempat tinggal oleh jin ialah wilayah-wilayah perairan, lautan. Lautan itu banyak jinnya. Banyak jinnya. Bahkan singgasana iblis ada di lautan sana. Yang penting di lautan. Penilaian sebagian pihak yang mengatakan bahwasanya jin itu ada di sebuah tempat pertemuan antara air tawar dengan air asin, itulah singgasana iblis. Itu harus menggunakan dalil. Rasul enggak mengatakan demikian. Rasul hanya mengatakan di lautan. Enggak tahu tuh lautannya airnya setengah asin, airnya asin, lautan dangkal, lautan dalam, airnya biru, airnya hijau, airnya hitam, coklat atau apa, merah, kita nggak tahu. Yang penting di lautan. Maka hati-hati kalau Anda menaiki lautan. Banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepadanya. Terlalu banyak cerita-cerita yang nyata. Yang saya tahunya cerita ketika di Yaman dulu. Teman-teman saya kebanyakan dari Hadramaut. Hadramaut, Aden itu wilayah-wilayah perairan. Dan mereka semuanya orang-orang Miang. Tahu Miang ya? Para nelayan. Menceritakan kejadian yang cukup banyak dan cukup nyata. Banyaknya nelayan-nelayan yang hilang. Jangan saya bahas. Hilangnya itu ialah disandera oleh jin. Nanti, tenang aja. Al-Muhim yang saya hormati. Tempatnya jin sama dengan tempatnya manusia. Maka hati-hati Anda dari yang namanya jin ini. Sebab yang namanya jin itu ada di mana-mana. Pembahasan yang lainnya lagi ada. Apakah jin itu bisa makan dan bisa minum? Oh iya, lupa saya. Masih ada apa namanya dia yang lainnya. Ini pertanyaan sangat gampang sekali. Apakah jin itu bisa makan dan bisa minum? Apa makanannya? Dan bagaimana cara dia makan? Tiga pertanyaan sekaligus. Hadiahnya menanti. Hadiahnya menanti. Terus yang angkat tangannya banyak, saya nunjuk. Yo, cepat. Coba dengar. Yang belakangnya Pak Zati. Iya. Makan dan minum. Apa makanannya? Jadi kalau kita makan nasi, dia juga makan nasi. Kalau kita makan soto, juga makan soto. Cara makannya bagaimana? Cara makannya setan bagaimana? Tiga pertanyaan beruntun. Saya jawab ya, ini gak bisa lepas ini. Harus sikit-sikit. Kayak kita gitu. Ada cara khusus yang disebutkan sama Rasul. Nah, yang lainnya. Sudah? Lepas ini. Lunda iblis itu makan. Setan itu makan. Artinya enggak kemudian semata-mata meributi kita punya makanan. Dia itu punya makanan khusus dan cara makan khusus. Pertanyaan saya, gimana jawabannya? Dia makan, dia juga minum. Apa makanan dia? Terbuat dari apa makanannya itu? Bagaimana cara makannya? Lantas dari lepas ini. Lepas. Ini mau jawab ini. Ini. Gimana? Masyaallah. Dibawa ke lapor ofisial. Menunjukkan apa kalau itu? Dia minum. Tahan dulu. Masyaallah. Sekarang tinggal satu yang belum jawab. Terbuat dari apa makanannya itu? Ya gak usah lepas ini. Harus tiga-tiganya jawabannya. Ada lagi yang lain? Apa itu? Silahkan. Gitu ya. Jadi setan tuh makan dan minum. Gini, makan dan minum. Cara makannya? Caranya bagaimana? Ya Allah Allah. Alhamdulillah. Harus tiga jawabannya. Tek. Nah, alhamdulillah. Belum terjawab dengan mantap. Yang lainnya. Ya Allah, yang mau jawab. Monggo. Silakan. Saya pernah membaca hadis, tapi saya tidak tahu. Cara makna sudah. Cara maknanya, makanannya dari tulang. Pernah Rasulullah itu diberi sahabatnya mau apa istinja itu dilarang karena apa tulang tersebut adalah makanan jin. Nah, salah satu adalah jin makan dan minum adalah menggunakan tangan kiri. Jadi itu tidak boleh. Jadi makan dan minum. Makan minumnya caranya dengan tangan kiri. Makanannya adalah tulang. Masya Allah. Jawabannya enak. Dari hatinya bukan tadi. Idza kala hadukum falyakul biyamin. Wa idza syariba hadukum falyashrab biyamin. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrab bi shimal. Kalau kamu makan dengan tangan kanan kalian. Kalau kamu minum dengan tangan kanan kalian. Sebab syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini cara makannya. Jika menunjukkan dia makan dan minum. Sekarang apa makanannya? Makanannya, saya katakan semua yang mereka ini. Tapi Rasul memberitakan dalam sebuah hadisnya. Bahwasanya makanan mereka itu mereka dapatkan dari tulang-tulang yang ada. Dari tulang-tulang yang ada. Al-Azam. Tamam, disebutkan oleh para ulama ringkasnya. Kalau tulangnya itu di apa daging yang bertulangnya dimakan sama manusia itu, dia makan sambil baca basmalah, ini makanannya jin-jin muslim. Kalau dia makannya tidak menggunakan basmalah, maka ini makanannya jin-jin kafir. Ketika mereka mendapatkan yang namanya tulang, kalau kamu lihat tulang, ya tulang, tidak ada apa-apanya. Tapi di alamnya mereka itu berubah menjadi makanan yang penuh dengan daging. Sehingga tidak boleh istinja dengan tulang. Haramkan sama Rasulullah. Nah, ini yang diinginkan. Walaupun memang betul mereka makan bagaimana kita. Disebutkan dalam sebuah asar. Riwayat dari Al-Imam Al-A'mash. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir surat Jin. Dengan syarat yang sahih. Disahihkan oleh Al-Imam Abdul Hajar Mis. Tamam. Ketika itu Al-Imam Al-A'mash kedatangan tamu. Ternyata ada suara, enggak ada orang. Tamu apa ini? Tamu jin. Tamu siapa? Dikatakan saya jin. Iya. kemudian disuguhi. Ditanya sama Al-Mawla Al-Alamash, makanan apa yang paling kamu sukai wahai Syekh? Disebutkan dalam riwayat itu dia mengatakan, uhibbur ruz, saya suka nasi. Saya suka nasi. Maka diambilkan sama beliau nasi, taruh, beliau melihat ada suapan yang naik tapi enggak ada orang. Habis makanan. Dengan sanad yang sahih yang memberitakan seorang imam besar pada masanya. Penting, kejujuran penting. Al-Imam Al-Ahmash, Imam Al-Hajri pada masanya. Dan juga dimuat dalam buku yang saya bawahi. Kisah itu. Sehingga mereka makan dari mana makanan kita. Sehingga mereka juga senang makan nasi. Mungkin senang masih kebuli. Mungkin. Tetapi Rasul memberitakan di antara bentuk makanannya mereka ialah tulang. Maka dilarang cebok dengan tulang. Barakallahu. Nah, dari sini orang dinasihat Allah juga ada faedahnya menyelami dunia jin. Larangan untuk meniru daya jin dalam kehidupannya. Enggak boleh makan dengan tangan kiri, enggak boleh minum dengan tangan kiri. Kenapa? Itu caranya jin kalau makan, caranya setan kalau makan. Itu fungsinya, banyak faedahnya. Allah Al-Musta'an. Jam 11 kurang 15 menit. Yang lainnya lagi tentang masalah tempat duduknya jin. Di manakah jin itu duduk? Jawabannya ya sama, duduk di tempat bagaimana manusia duduk. Tapi Rasul sallallahu alaihi wa alihi memberitakan secara khusus sebuah hadis yang menerangkan sebuah tempat yang sangat disenangi oleh iblis, oleh jin untuk duduk. Disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang seseorang duduk di antara awil wa syams. Diriwayatkan oleh Abu Sunan dengan sanad yang sahih. Rasul melarang seseorang itu duduk antara tempat yang kena sengatan matahari dengan tempat yang teduh. Jangan ada matahari yang terang begitu. Sebuah tempat karena ada yang kena matahari, ada yang teduh. Antara itu, tengah-tengah itu. Jadi badan kamu ada yang kena matahari, ada yang kena teduhnya itu. Tidak boleh, kata Rasul. Sebab itulah tempat duduknya syaitan. Yang seperti ini, saya iman, saya yakin, saya percayai, itulah tempat-tempat nongkrongnya jin-jin tadi yang disukai sama mereka. Maka Rasul melarang kita semua jangan duduk di tempat-tempat yang seperti ini. Walaupun secara global, karena bin Allah, tempat seperti mereka sama dengan kita semuanya. Barakallahu. Pembahasan yang lainnya lagi. Ini juga cukup penting untuk disampaikan dalam pembahasan sekarang ini adalah apakah jin itu bisa berubah-ubah, bisa berubah bentuk? Jawabannya kalau kita masuk kubah ialah na'am. Yang namanya jin itu bisa berubah bentuk. Jin itu bisa dalam bentuk manusia, seperti yang disebutkan dalam buku sejarah yang sangat masyhur pada masa jahiliyah dulu, pada masa diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kaum musyrikin Quraisy mengadakan rapat sidang pleno di Darun Nadwa. Disebutkan dalam riwayat yang sangat masyhur dalam buku-buku sejarah, iblis ketika itu datang ke mereka dalam bentuk seorang syekh, seorang laki-laki yang tua, yang membawakan ide-idenya kepada mereka. Juga riwayat yang juga sangat masyhur ketika peristiwa perang Badar, disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya iblis hadir di tengah-tengah pasukan kaum musyrikin menjelma menjadi seseorang mirip seperti Surafah bin Malik. Mirip seperti seseorang yang bernama Surafah bin Malik yang ada pada mereka waktu itu. Sahih riwayat. Dan hari begitu pasukan ketemu, pasukannya muslimin, pasukan mereka ketemu. Dan begitu bantuan Allah turun dari langit, pasukan malaikat, iblis melihat, langsung dia lari. Dikira oleh orang musyrikin itu Surafah bin Malik. Eh Surafah, mau kemana kau? Dia lari. Inni arama la taraun. Saya melihat apa yang kamu gak lihat. Inni akhafullaha rabbil alamin. Aku takut kepada Allah SWT. Lari. Pada itu iblis. Kata. Iblis. Menunjukkan bahwasanya apa? Iblis bisa berubah bentuk menjadi manusia. Dan ini yang sering dilihat oleh banyak orang. Dalam bentuk perubahan wujud manusia. Dan dia punya kemampuan untuk berubah wujud dengan wujud orang yang dia sukai. Dengan takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin daripada-Nya. Bahkan yang namanya jin, jin perempuan ini, itu bisa menjelma seperti istri kamu. Persis seperti istri kamu. Ya, dengan bayangan kamu ketika masuk rumah istrinya kamu, kamu sama istrinya kamu bersenang-senang sama istrinya kamu, padahal cuma jin. Tahu-tahu ada yang ketuk pintu. Siapa itu? Oh istri. Dari mana? Dari rumah tetangga. Loh, tapi siapa? Itu kejadian juga ya, kenyataan, bukan dalam buku ini. Juga yang namanya jin laki-laki itu bisa berubah wujud persis seperti kamu. Makanya hati-hati para istri. Harus banyak dikir. Kalau tak ada yang ketuk pintu rumah, dimasukkan siapa? Mas. Kang Mas. Bukan Kang Mas. Rumahnya persis kayak kamu. Suatu jadi ya. Ada masalah. Bersenang-senang dengan suaminya, tahu-tahu suaminya datang. Loh, Mas. Yang tadi, sudah ada. Ini jin. Sama. Bisa berubah menjadi manusia. Yang dia berada. Nah, juga yang namanya jin bisa berubah dalam bentuk yang namanya hewan. Yang disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ialah anjing. Al-kalbul aswad syaitan, kata Rasul. Anjing yang hitam adalah syaitan. Itu penjelmaannya jin. Sehingga bisa dalam bentuk yang namanya hewan-hewan. Anjing. Bahkan bisa pula dalam bentuk yang namanya ular. Hayatul buyut. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain yang sahih. Bahwasanya Rasul memberitakan bahwasanya jin-jin itu bisa berubah menjadi ular. Dan di rumah-rumah kalian. Tamam? Maka kata beliau, kalau kamu melihat ular di rumah-rumah kalian, maka beri dia peringatan 3 kali untuk keluar. Tamam? Sudah keluar. Saya memohon dengan sangat kepada kamu dengan nama Allah, keluar kamu 3 kali. Kalau dia jin, dia akan keluar. Kalau dia bukan jin, tetap menggeliat kayak ular, bunuh. Baca bahasa. Itu bukan dalam riwayat yang sangat masyhur. Ketika Rasul berperang dengan para sahabat perang sama Rasul dan pulang dari peperangan, ada seorang pemuda yang masih kemantan anyar, mau pulang ke rumahnya, dapati itu ada istrinya di ambang pintu di luar. Muncul kecemburuan dia. Ngapain dia di luar? Pengantin anyar. Dia sudah mengumumkan pedangnya. Ngapain kamu? Kata istrinya, sabar, sabar. Lihat yang dalam rumah ini. Langsung dia loncat dalam rumah, mendapati ular yang sangat besar. Langsung, wah, gelap. Kemudian tahu-tahu ularnya itu melingkar di apa namanya di pedangnya dia itu bulat mereka, dan tidak ada yang tahu siapa yang lebih duluan mati, pemuda itu yang duluan mati ataukah ularnya yang duluan mati. Maka Allah menerangkan demikian bahwasanya ular-ular rumah itu ialah dari bangsa jin. Kalau ada ular di rumah kalian, usir 3 kali. Nah, itu terjemah yang sahih, usir 3 kali. Contohnya, unsi juga bila antakrut Saya mohon kamu dengan nama Allah kamu keluar tiga kali. Kalau dia keluar, biarkan dia keluar. Sini, biar pikir. Kalau nggak keluar, bunuh. Menunjukkan apa? Jin juga dalam bentuk ular, juga dalam bentuk yang lainnya, dalam bentuk ular, dalam bentuk kala jengking, dalam bentuk yang namanya onta, dalam bentuk yang namanya sapi, dalam bentuk yang namanya kambing, dalam bentuk yang namanya kuda, dalam bentuk yang namanya burung, dalam bentuk yang namanya keledai, dan yang lain. Bisa berubah wujud dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini argumentasi yang cukup kuat ya ikhwan yang menerangkan. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama ketika menafsirkan ayat Allah Tabaraka wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan kabilah-kabilahnya, yaitu keturunannya, itu bisa melihat kalian di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Dinyatakan oleh para ulama bahwasanya seorang manusia tidak bisa melihat wujud asli bangsa jin. Tidak bisa. Yang mereka lihat itu wujud penjelmaannya saja. Entah dalam bentuk manusia, atau hewan, atau apa, perempuan, laki-laki, tua, muda, apa. Itu penjelmaan jin saja. Aslinya tidak bisa. Dengan ayat ini. Bahkan dari Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, disebutkan dalam buku yang saya bawa ini, Akam Berjalan. Beliau menyatakan, kalau ada seseorang yang menyatakan, aku melihat jin. Aslinya maksudnya. Maka menurut kami, ditolak persaksian dia. Itulah persaksian dia, sebab dia pendusta. Allah mengatakan, bawakan ayat tadi. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Ingat, melihat jin dalam bentuk aslinya. Mungkin yang tanya, apakah mungkin seorang manusia melihat jin secara umum? Al-jawab bisa. Nyatakan dengan tegas oleh Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatawa. Beliau menerangkan mungkin dilihat dan itu mutawatir, kejadian yang sangat masyhur di kalangan Bani Adam, mereka bisa melihat jin. Apakah dia itu orang yang soleh atau orang yang kafir, orang yang baik, orang yang jelek, bisa melihat jin. Tapi yang harus difahami, yang dia lihat itu ialah penjelmaan jin, bukan wujud aslinya. Dikisahkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala dalam bukunya Tuhfatul Mujib, dia juga termasuk yang menyatakan demikian. Seorang insan tidak mungkin melihat wujud aslinya jin. Disebutkan sebuah kisah, Allah alam ya, apakah sudah ada atau tidak. Sebuah kisah adanya salah seorang yang punya ilmu, biasa murojaah ilmu dengan jin. Temannya dia, dia punya teman dari para jin. Kamu murojaah ya, belajar ilmu, murojaah bareng temannya dia dari murojaah. Suatu ketika temannya ini penasaran, pengen tahu bagaimana sih wujud jin itu. Dia pengen, wahai temanku, oh ya kamu nongol, bagaimana sih wujudnya kamu yang asli? Dia jin yang baik, jin yang soleh. Dia mengatakan, ya tidak perlu, ada perlunya kamu lihat saya. Pokoknya saya pengen lihat kamu maksan. Akhirnya jin itu pun menampakkan sedikit wujudnya, langsung gendeng lagi-lagi tadi. Langsung sinting, langsung stres manusianya. Dia berkata sama jin ufid dan punya Tuhfatul Mujib. Wallahu a'lam. Ada. Dari sana bisa lihat. Ringkasnya, yang namanya jin itu bisa menjelma. Dan seringkali yang kamu lihat jelmaan dia bukan wujud aslinya. Dan bahkan dinyatakan sebagai ulama tidak bisa dilihat wujud aslinya dengan nas ayat Al-Qur'an tadi. Al-A'raf ayat yang ke-27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Masya Allah. Bisa dimajukan sampai tengah 12. Oh, nanti persiapan dulu. Nah, Iya lagi. Mau tak? Ya nanti yang pada turunnya bisa masih yang lainnya lagi. Allah. Yang terakhir untuk sesinya pertama ini tentang masalah apakah di kalangan bangsa jin itu ada sekte-sekte juga sebagaimana bangsa manusia. Jawabannya kalau tidak ada pembawa ialah apa yang ada di kalangan bangsa manusia itu ada di kalangan bangsa jin. Sehingga yang namanya jin itu ada jin yang kafir, ada jin yang muslim. Yang kafir ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Kebatinan, macam-macam. Yang muslim pun juga demikian. Ada muslim yang soleh, ada muslim yang toleh, ada yang khawarij, ada yang syiah, ada yang qadariyah, ada yang ahlus sunnah. Iya. Jadinya mana? Jadinya yang mana sinar azabullah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Jin. Al-Jin itu lengkap atau lain. Di antaranya Al-Jin di ayat yang ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada mereka, ucapannya mereka, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa tidaka. Sesungguhnya di antara kami ada yang soleh, ada yang bukan soleh. Kami ini torekot-torekot yang beragam. Tafsirkan dari para tafsir yang ini muslimin wakufar. Kami ini beragam, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlus bid'ah. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi yang dalam soal jin, mereka juga mengatakan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharru rasyada wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hatoba. Di antara kami ada yang muslim, ada yang zalim, ada yang kafir. Orang siapa yang masuk Islam di kalangan kami, maka mereka adalah orang-orang yang mendapati bimbingan. Ada pun orang-orang yang kafir, maka mereka nanti menjadi kayu bakarnya jahannam. Sudah sangat tegas kan, ada yang muslim, ada yang kafir, dan bertorekot-torekot. Datang dalam tafsirnya para ulama dari kota ada rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang saya bawakan tadi, beliau mengatakan kanal qawmu ala ahwa'in syatta, bangsa jin itu juga memiliki sekte-sekte menyimpang yang beragam. Bahkan tegaskan dengan lafaznya langsung Al-Imam Suddi rahimahullah, dia mengatakan fil jin qadariyah wa murji'ah wa syi'ah. Di bangsa jin itu ada yang kelompok murji'ah, ada kelompok qadariyah, ada kelompok syi'ah. Namam Imam Ahmad mengatakan ada yang murji'ah, ada yang murji'ah. Dengan lain yang sama. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Amas tadi, yang ketamuan jin tadi ketika sedang ngasih makan, beliau tanya sama jinnya tadi, apakah di tengah-tengah kalian juga ada tarekat-tarekat jamaah-jamaah menyimpang seperti kami ini? Dia katakan ada. Beliau tanya, yang paling jelek di kalangan kalian itu jamaah apa? Dijawab sama bangsa jin, Rafiwah. Melihat langsung dalam tafsir Ibnu Katsir, jangan dikira saya yang ngomong begini, jin yang ngomong. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia mengatakan yang terjelek di kalangan kami ialah kelompok Rafidhah, Syiar Rafidhah. Ini macam-macam. Ya sama saja kita ini. Ada teroris, jin juga ada yang teroris. Ada yang kemudian pemahaman filsafat, jin juga ada yang punya pemahaman filsafat. Ada yang punya pemahaman ingkar takdir, jin juga ada yang ingkar takdir. Semua yang di manusia dalam bentuk pemikiran, ideologi, jamaah-jamaah, kelompok yang ada ini, ada di kalangan bangsa jin. Sehingga jin ahlus sunnah juga ada, jin ahlus bid'ah juga ada, jin kafir juga ada, jin muslim juga ada. Allah bisa. Jadi kami coba ya. Barakallahu fiikum, untuk sementara kita sekarang dulu. Dan insya Allah barakallahu teruskan sedikit materi tentang masalah kehidupan jin. Selebihnya kita buka tanya jawab supaya lebih luas. Karena materinya lebih umum, mencakup bab pertama, kedua, ketiga, keempat yang baru kita bahas, bab yang pertamanya tadi 2, 3, 4 saya tanyakan dalam pembahasan tanya jawab insyaallah. Untuk sekian insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat dan teruskan para doa insyaallah. Ana qul hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.